Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jada haqqo jihadi wa man da'a bi tawatihi ila yaumiddin. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi presentasi seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita lanjutkan tentang hari kiamat. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, keyakinan terhadap kiamat ini merupakan keyakinan yang pokok. Inilah konsep hidup, ya, keyakinan yang membedakan golongan manusia, apakah dia itu benar-benar beriman atau dia kafir. Ini menjadi salah satu pembeda pokok di dalam mengelompokkan manusia dari dulu, ya, sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman. Ya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang sungguh-sungguh meyakini akan adanya hari kiamat, meyakini akan adanya hari berbangkit, meyakini akan segala peristiwa yang akan terjadi, yang pasti akan terjadi, yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, itu pasti terjadi, tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga karena keyakinan itu, maka seorang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman, yang benar dalam keimanannya, itu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi hari yang besar itu, hari yang dahsyat itu, hari yang sangat menentukan nasib dia selama-lamanya. Sementara orang yang kafir, yang kafir sejati, ya, itu dia tidak meyakini. Dia tahu, tapi dia ragu-ragu. Dia paham, tapi dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi dia mengetahui, tapi dia tidak yakin. Dia paham, tapi dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang besar itu. Sehingga keimanannya dipertanyakan. Sehingga pemahaman dia tentang hari kiamat itu tidak jelas. Dan hidupnya, ya, di dunia ini, ya, tidak untuk kehidupan setelah hari, setelah untuk kehidupan hari kiamat itu. Inilah tipikal orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman sungguh-sungguh pada hari kiamat. Semua nabi dan rasul itu adalah dakwahnya adalah menyeru manusia untuk mempersiapkan diri kepada hari kiamat. Ya. Karena ini adalah pokok, ya. Ya. Iblis lanatullah sendiri, ya, itu sudah tahu persis, ya, sudah tahu persis bahwa hari kiamat pasti terjadi dan semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti, ya, setelah hari berbangkit. Ya. Ini adalah suatu keniscayaan, ya, kepastian, ya, 100%, ya, yang bakal terjadi. Ya. Kenapa? Karena ini adalah sudah menjadi sunatullah. Ya, sudah menjadi takdir ketentuan Allah, penguasa seluruh jagat raya ini, penguasa seluruh alam, seluruh kehidupan, seluruh dimensi, waktu, dan tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, ya, maka agama yang benar adalah agama yang menceritakan, menginformasikan kepada umatnya, kepada pemeluknya, tentang kejadian hari kiamat, tentang kejadian hari berbangkit, tentang kejadian hari berkumpul seluruh jin dan manusia, ya, itu sedemikian detail, sedemikian gamblang. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang pokok, sesuatu yang pokok, yang penting, yang sangat penting, itu harus dijelaskan secara jelas. Ya. Itu adalah ciri agama yang benar. Ya. ciri keyakinan yang benar, ya. Sehingga dia, ya, manusia ketika hidup di dunia ini, ya, dengan informasi yang gamblang, yang jelas, itu kemudian mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ya. Karena apa? Karena orang melakukan sesuatu perbuatan, aktivitas itu berdasarkan informasi pengetahuan yang dia dapatkan. Ya. Sejauh mana dia memahami, mengetahui sesuatu, semakin besar dia pemahamannya, semakin luas dia pemahamannya, pengetahuannya, maka ya, dia akan semakin mudah melaksanakan aktivitas itu. Tetapi kalau informasi, pengetahuan tentang sesuatu hal itu sedikit, minim, ya, maka dia akan melakukan suatu aktivitas berdasarkan pengetahuan itu juga minim, ya, sedikit, terbatas. Nah, ini adalah satu konsep yang jelas, yang bagi ya, kita yang insya Allah, ya, yang bisa berpikir jernih, insya Allah jelas. Jadi, karena hari kiamat itu adalah hari yang menentukan, hari yang besar, maka, ya, maka agama yang benar adalah agama yang memberikan informasi sangat detail. Ya. Maka disinilah, ya, Islam, ya, Islam, ya, dikatakan agama benar bukan karena sekedar, bukan hanya sekedar klaim semata, ya, tetapi berdasarkan bukti-bukti, ya, ya, berdasarkan alasan-alasan, berdasarkan daya dukung yang sangat kuat. Hanya Islamlah satu-satunya agama di dunia yang menceritakan fenomena kehidupan hari akhir, ya, dari sejak seseorang itu mati di alam kubur, kemudian hari kiamat, hari berbangkit, kemudian di kumpulkan semuanya di padang mahsyar, ya, padang mahsyar, ya, maaf, padang mahsyar, di yaumul hisab, ya, hari perhitungan, kemudian yaumul mizan, ya, hari pertimbangan amal-amal, ya, kemudian sampai terakhir yaitu menuju ke surga atau neraka. Itu semuanya sangat detail, sangat jelas, ya, dan ayat-ayat Al-Quran, ya, itu banyak sekali menceritakan tentang itu. Begitu juga Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu hadis-hadisnya panjang sekali, banyak sekali, ya, tentang hari kiamat ini, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya kan, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ya, Abu Dawud, Imam Ahmad, ya, ya, dan lain-lain, itu sangat banyak sekali, ya, hadis sahih yang menggambarkan tentang fenomena yang akan terjadi nanti sangat detail, sangat jelas. Nah, ini adalah beda sekali dengan, mohon maaf, agama selain Islam, ya, sampai sekarang ini, ya. Nah, ini maka saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya, ini menjadi salah satu konsideran, ya, salah satu hal yang pokok yang bagi kita, kalau kita sudah Muslim, maka ini menguatkan kita untuk, ya, mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya, ya. Kemudian bagi yang saudaraku yang belum Muslim, maka, ya, ini adalah momentum ketika masih di dunia ini kita untuk segera, ya, mempelajari Islam, ya, dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah Allah akan memberikan hidayah, ya kan, kepada kita untuk masuk Islam, ya, insya Allah kepada Anda untuk masuk Islam, insya Allah. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang fenomena hari kiamat ini. Ya. Saya bacakan beberapa hal. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha nufiho fisur fala angsaba bainahum yaumaitiu wala yatasa'alun. Faman saqulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun. وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ya, ayat 101 sampai 103. Apabila sangkakala ditiup, ya, trompet yang besar ditiup oleh malaikat Israfil, ya. Dan sekarang saat ini pun itu malaikat Israfil, ya, trompetnya sudah ada di mulutnya, ya, sudah siap-siap menunggu perintah Allah untuk meniupnya. Maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, ya, pada hari kiamat itu. Ya. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Ya. mereka ya semua manusia nanti di hadapan Allah akan nafsi-nafsi, akan sendiri-sendiri. Pertanggungjawabannya akan sendiri-sendiri, ya. Tidak berkelompok, tidak berorganisasi, tidak berperlembaga atau perusahaan, ya. Tapi sendiri-sendiri, ya. Kemudian mereka tidak saling bertanya. Kenapa? Karena sudah jelas sekali, ya. Sudah jelas sekali fenomenanya, ya. Hari kiamat, ya. Bagi mereka orang yang yakin, itu mereka yakin seyakin-yakinnya, ya, bahwa ini memang benar, janji Allah benar. Sementara bagi orang yang kafir, yang mengingkari, yang tidak mengimaninya, ya, atau ragu-ragu, maka kemudian menemukan kenyataan bahwa memang benar hari kiamat terjadi. Kemudian fenomena terjadi dan mereka mengakui bahwa diri mereka itu dulu ragu-ragu, disesatkan. Disesatkan oleh setan dari jin dan manusia, ya. Dari pemuka-pemuka agama mereka, ya, dari tokoh-tokoh mereka, ya, menyesatkan dan kemudian mereka, ya, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Ya, kenapa mereka, ya, mematuhi seruan dari pemuka-pemuka agama mereka, mematuhi dari seruan dari tokoh-tokoh mereka, ya, tokoh-tokoh apapun, ya, tokoh politik, tokoh pemimpin pemerintahan, tokoh orang yang ditokohkan, ya, di masyarakat mereka, di negara mereka, ya, di bangsa mereka, di suku mereka. Kenapa mereka tidak berpikir secara jernih? Ya, semuanya manusia sama, memiliki potensi untuk berpikir jernih. Ya. Maka mereka tidak bertanya. Wala yatasa'alun. Kemudian, barang siapa yang berat timbangannya, ya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, ya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ya. Ya. Faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Ya. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ini adalah untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, ya. Dan ketika dia mati di dunia ini itu masih dalam kondisi kafir musyrik, ya. Ya. Musyrik kepada Allah, ya. Musyrik, ya. Mensekutukan Allah. Dia menyembah selain Allah. Menyembah tandingan-tandingan selain Allah, ya. Siapapun dia selain Allah. Disembah, dipuja, ya kan? Maka dia adalah musyrik kafir dan itu maka khalidun, ya. Khalidin. Ya, fi jahannam khalidun, ya. Mereka di dalam jahanam kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Triliunan-triliunan tahun dan lebih. Jadi penderitaan yang luar biasa, ya, triliunan tahun lebih dan lebih, ya. Maka ya kita jangan sampai seperti itu, ya, jangan sampai seperti itu. Mumpung saudaraku yang belum muslim mendengar seruan kami, ya, dalam seri dakwah ilallah ini, ya, berpikirlah jernih, ya. Hidup Anda adalah pertanggungjawaban diri Anda, ya. Hidup Anda nanti bukan pertanggungjawaban kelompok Anda, ya, bukan pertanggungjawaban bapak ibu Anda, ya. Nenek moyang Anda, bukan adik-adik Anda, saudara Anda, kelompok Anda, mafia Anda, ya, gang, perusahaan Anda, siapapun tidak. Masing-masing nanti di akhirat itu sendiri-sendiri. Maka, Andalah yang bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan di dunia ini. Ya. Ini adalah peringatan. Peringatan kepada kita, manusia yang masih hidup di dunia ini. Peringatan untuk seluruh manusia, ya, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Kemudian Allah juga berfirman, ya, di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, ya, mulai ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa khasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa'uridu 'ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa'udiya alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asha وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 47 sampai 49. Dan ingatlah pada hari ya ketika kami memperjalankan gunung-gunung. Dan engkau akan melihat bumi itu rata, hancur ya. Semua bangunan megah yang dibangun ya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di atasnya gedung-gedung ya pencakar langit, rumah-rumah mewah, istana, jembatan ya kan. Semua fasilitas hidup yang ada di muka bumi ini hancur lebur rata. Dan kami kumpulkan mereka seluruhnya, ya, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Seluruh manusia, ya, semua manusia, ya, dalam kondisi apapun kematiannya, ada yang mati di laut, ada yang mati di jalan, ada yang mati di rumah, ada yang mati di rumah sakit, ada yang mati kebakaran, ada yang mati dari sakit, ada yang mati dalam kondisi tercabik-cabik, dalam kondisi apapun, Allah kumpulkan seluruhnya manusia. Mati, ya, dalam kondisi masih bayi, mati masih muda, masih remaja, mati sudah tua, ya, semuanya, ya, di gunung, mati di gunung, mati di pedesaan, di perkotaan, mati di dataran, mati di dalam istana, mati di tempat terbuka, pinggiran, dimanapun, ya, seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Kemudian, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian itu. Ya. Jadi ini adalah hari yang besar yang sudah di warning, sudah diperingatkan. Ya. Seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ya. Ini adalah hari yang besar sekali. Ya. Kita bisa bayangkan ketika terjadi Olimpiade, ya. Jutaan manusia berkumpul dalam satu kota. Ya. Kemudian Piala Dunia sepak bola, ya kan? Jutaan manusia berkumpul di suatu tempat. Ya. Kemudian di ketika Haji Akbar di Padang Arafah, jutaan manusia juga berkumpul di satu tempat. Itu adalah hari yang besar. Ya kan? Tapi dibandingkan dengan hari Padang Mahsyar itu belum ada apa-apanya. Ya, karena Padang Mahsyar ini mengumpulkan, menghimpun seluruh manusia, ya, ya, dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang nanti ada di muka bumi ketika hari mendekati hari kiamat. Bermiliar-miliar ya manusia, ya, dalam satu tempat, ya. Insya Allah, ya. Bahkan mungkin bertriliun-triliun ya. Manusia dan jin berkumpul dalam satu tempat di padang mahsyar. Ya. Karena apa? Karena Allah adalah satu, maka hidup ini adalah satu sistem kehidupan, ya. Satu sistem kehidupan, sistem aturan yang satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kriteria masuk surga, masuk neraka itu juga satu. Tidak ada kriteria selain dari Allah, ya. Allah sendiri yang menentukan aturan hidup, yang menentukan dia seseorang itu benar atau salah. Seseorang itu selamat atau celaka. Allah memberikan kriteria dan tugas manusia untuk memenuhi kriteria itu supaya dia masuk surga dan menjauhi kriteria itu supaya dia tidak masuk neraka. Dan kemudian diletakkan kitab, catatan amal. Ini adalah nanti di Yaumil Hisab, Yaumil Mizan. Ya, ketika seluruh manusia amal-amalnya diperhitungkan, ya. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, ya, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Orang yang berdosa di sini adalah khususnya orang kafir, orang yang musyrik. Karena apa? Karena orang musyrik, orang kafir itu, ya, semua amalnya itu tidak ada yang baik di mata Allah, ya kan? Mungkin dia baik amalnya di mata manusia. Kenapa? Dia banyak melakukan kedermawanan di dunia ini. Banyak memberikan sumbangsih, donatur, ya kan? Membantu orang lain, ya, di dunia ini, ya. Di mata manusia nilainya banyak, tapi di mata Allah kalau dia tidak beriman kepada Allah tidak ada nilainya, tidak ada kebaikan. Karena dasar kebaikan amal yang baik itu adalah beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa dia memang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan dia hidupnya untuk hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Nah. Kemudian jadi Maka inilah orang-orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, ya wailatana mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asoha. Ya. Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar. Melainkan semuanya tercatat, semuanya di dalamnya. Wawajadu ma'amilu hadiro. Maka mereka mendapatkan semua apa yang telah mereka kerjakan tercatat, tertulis di dalamnya. Wala yaslimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak berzalimi seorang pun. Ya. Seluruh amal perbuatan kita, ya, seluruh aktivitas hidup kita, seluruh ya, aktivitas baik yang fisik maupun yang non fisik, apa yang kita niatkan, apa yang kita maui, apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, apa yang kita cintai, apa yang kita harapkan, ya, yang ada di kepala kita, ya, yang manusia orang lain tidak mengetahui, tapi kita tahu, karena kita yang memikirkannya, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita tuju dalam hati kita, Allah beberkan semuanya, termasuk perbuatan-perbuatan, amal-amal yang nampak, ya, yang jelas dilihat maupun yang tidak nampak, semuanya Allah sudah catat sekarang dan nanti di yaumul hisab, yaumul mizan, semua dibeberkan, ya, dibeberkan, disampaikan oleh Allah kepada kita, ya, semuanya tanpa kecuali sekecil apapun. Famang sakulat, ya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, amal soleh, keimanan, amal soleh, sekecil apapun, maka dia akan mendapatinya dan nanti Allah akan membalasnya, ya. Karena Allah adalah Maha Pembalas. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, ya kan, kejahatan, keingkaran, ya kan, dosa-dosa, ya, kemunafikan, ya kan, maka kekafiran, maka ya, Allah akan membeberkan semuanya kepada dia, dan Allah juga membalas semua kekafiran, keingkaran, kemunafikan, dosa-dosa maksiat yang dia lakukan itu dengan balasan, yaitu neraka, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya, dari neraka, ya. Dan kita memohon kepada Allah supaya kita selamat dari neraka dan masuk surga, ya. Allahumma ini a'udzubika min azab jahannam wa as'aluka min jannatul firdaus, ya. Jadi ya Allah, kami mohon, ya, kita mohon perlindungan kepada Engkau dari azab neraka, dan kami mohon kepada Engkau surga firdaus, ya. Jadi tidak ada satupun yang luput, ya, yang luput dari apa yang tercatat. Semua amal perbuatan kita tercatat oleh Allah sangat detail, ya kan? Sejak dari kecil, ya kan, sampai kita nanti meninggal dunia. Ya, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Dan wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya, ya, sedikit pun, ya. Ya. Kenapa? Karena ketika orang itu, ya, melakukan perbuatan dosa, ya. Ya. Maka dia menanggung sendiri akibat daripada perbuatan dosanya. Ya. Jadi falsafah hidup, ya, keyakinan bahwa orang yang berdosa di dunia kemudian di akhirat nanti dia, ya, tidak menanggung dosanya, itu adalah salah. Ya. Karena apa? Karena ada karena ajaran agama, doktrin agama mereka, karena di sana ada sang juru selamat, karena di sana ada dewa-dewa yang maha pengasih, ya kan, dewa-dewa maha pengasih. Kalau seseorang menghamba di dunia ini kepada dewa itu, maka nanti di akhirat akan ditolongnya, akan dibantunya. Ini adalah falsafah yang salah, ya, pola keyakinan yang salah. Jadi Allah yang maha kuasa, maha agung, itu membeberkan. Bahkan seorang yang muslim, seorang yang mukmin di dunia ini, tapi dia melakukan kejahatan, melakukan dosa di dunia ini, ya, dan dia tidak belum meminta ampun, belum bertaubat, ya kan, ya, di dunia ini sebelum mati belum taubat, maka Allah akan hisab dia, ya, dan kemudian Allah akan balas perbuatan dosa dia, ya, dengan neraka, ya, dengan neraka, ya, Jadi orang mukmin pun, orang yang sudah muslim, sudah masuk Islam pun tidak aman dari azab neraka. Ya. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Agung, Allah Maha Suci, ya. Keagungan Allah, kesucian Allah, kebesaran Allah, keadilan Allah melingkupi seluruh kehidupan, seluruh makhluk, ya. Jadi sama ke seorang muslim, misalkan dia mendolimin kucing yang dipeliharanya, mendolimi burung yang dipeliharanya, tidak dikasih makan, tidak dirawat, ya kan, sehingga kemudian burung itu menderita dan mati, atau kucing itu menderita dan mati, maka nanti di hari kiamat, ya, burung kucing ini didatangkan oleh Allah dan diberi kesempatan, ya, untuk menuntut balas kepada orang yang mendzalimi itu, walaupun dia di dunia muslim, ya. Ini karena keadilan Allah menyingkupi seluruh makhluk, bukan hanya untuk manusia, tapi seluruh makhluk, seluruh jagat raya, seluruh kehidupan, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini adalah keyakinan yang benar, ya. Keyakinan yang benar sehingga seorang muslim itu berhati-hati untuk tidak menzalimi orang lain, tidak menzalimi makhluk lain, ya. Itu orang muslim, ya. Subhanallah, Allah Akbar. Ini adalah ajaran yang subhanallah, ya. Subhanallah, ya. Allah Akbar, ajaran yang benar, ya, yang datangnya dari Allah yang Maha Suci. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kita lanjutkan, ya. Allah juga berfirman di dalam surat Ibrahim, ya, surat Ibrahim, ya. Surat ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawati wa barazulillahil wahidil qahar. Wa taral mujrimina yauma idin muqarranina fil asfad. Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Innallaha sari'ul hisab. Hada balagu linnasi walyunzaru bihi walya'lamu annama huwa ilahu wahidu wa ilayadzakara ulul albab. Ya. Akhir surat Ibrahim. Ayat 48-52. Ya. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ya. Dan demikian pula langit. Ya. Ketika di padang mahsyar, ya, seluruh bumi ini hancur, kemudian Allah ganti dengan bumi yang lain, ya, yaitu padang mahsyar, ya. Kemudian dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, ya. Allah Maha Esa dan Maha Perkasa. Wa barazulillahil wahidil qahar, al-wahid al-qahar. Ya. Allah yang Maha Esa, ya. Ini adalah konsep dasar, Allah adalah satu, Maha Satu, Esa, tunggal, ya. Tidak, ya. Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak diperanakkan dan, ya, Allah tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak, ya. Allah, ya, adalah qiyamuhu binafsi, ya. Allah berdiri sendiri, ya, tidak membutuhkan makhluk. Allah laisa kamitsli syai'un. Allah tidak ada sedikit pun yang menyerupainya, karena Allah adalah Maha Suci, ya. Allah adalah Maha Suci dari penyerupaan, ya. Allah adalah zat yang Maha Suci, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, ya. Dan Al-Qahar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mengalahkan. Allah Maha Berkuasa, Maha Perkasa, Maha Mengalahkan. Seluruh kekuasaan milik Allah, ya. Allah mengalahkan seluruh hujah-hujah, ya. Hujah-hujah, keyakinan, ya, alasan-alasan seluruh, ya, manusia yang ingkar kepadanya, ya. Ya. Allah mengalahkan seluruh, ya, seluruh atas seluruh makhluknya. Maka pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Ya, orang yang berdosa ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan orang-orang yang durhaka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim tapi durhaka kepada Allah. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan, yang apa dia terhadap apa yang dia perjuangkan, terhadap apa yang dia lakukan. Sungguh Allah maha cepat perhitungannya. Jadi Allah inna Allah sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat sekali hisabnya, perhitungannya. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui. Ya. Kalau kita lihat sekarang dengan adanya era teknologi komputerisasi, ya kan, di mana dulu perhitungan menghitung sesuatu itu butuh waktu sehari dua hari, bahkan berminggu-minggu berbulan-bulan. Tapi dengan adanya sistem program di komputer, maka perhitungannya sangat cepat sekali, ya kan? Bisa hanya 5 menit, ya hanya 5 menit, ya. Dari yang semula bisa 1-2 minggu, ya. Kenapa? Karena ada program yang bisa menghitung, mengkalkulasi, ya kan? Bahkan lebih cepat daripada 5 menit. Ya. Ini adalah program buatan manusia. Ya. Sementara Allah adalah maha kuasa, ya, maha mengetahui, ya, sehingga hisab Allah itu sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Walaupun permasalahan manusia sangat kompleks, ya kan, sangat rumit, tapi Allah maha mengetahui semuanya sudah tercatat dan hisab Allah, perhitungan Allah itu sangat cepat sekali. Ini adalah kenapa Allah maha besar, Allah maha kuasa. Beda dengan manusia yang sangat lemah. Kemudian dan Al-Quran ini adalah penjelasan, ya, yang sempurna bagi manusia. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu adalah hada balagulinas, ya. Ini adalah penjelasan, ya, penjelasan yang jelas sekali kepada manusia, ya, agar mereka diberi peringatan dengannya, ya. Jadi supaya apa? Waliyung zarubih, ya. Waliyung zarubih. Jadi dan ini tugas para nabi dan para rasul memberikan peringatan kepada manusia. Ketika para nabi dan rasul sudah wafat, maka tugas kita orang-orang yang beriman untuk melanjutkan peringatan kepada seluruh manusia. Ya, kepada seluruh manusia. Ya, saudaraku yang belum muslim, ini peringatan kepada Anda. Ya, peringatan penting, tolong didengarkan, tolong dicamkan, kemudian dihayati, dimanai, dan sungguh-sungguh. Ya. Kita mengajak kepada saudaraku yang belum muslim untuk, ya, untuk kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada agama Islam. Agama yang benar, agamanya para nabi dan rasul seluruhnya, ya, agama yang ada di langit, yaitu milik Allah, ya, dan seluruh penghuni langit, ya, para malaikat Allah, ya. Islam adalah agama untuk seluruh kehidupan, ya. Karena dia sumbernya dari Allah, ya kan? Semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah Islam. Ya kan? Karena apa? Karena inti daripada Islam adalah la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan yang wajib dipuja, yang disembah, ya, yang dihambain, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah adalah yang maha esa, yang maha tunggal, yang kita hidup, ya. Kita hidup harus menurut keinginan Allah, kita hidup harus mengikuti perintah-perintah Allah. Ini adalah Islam yang benar. Ya, Islam yang benar. Dan ketika kita hidup sesuai dengan perintah Allah, maka kita hidup akan mudah. Mudah dalam arti kata bukan berarti tidak menderita, ya. Menderita sebentar di dunia ini, ya. Ya, bersusah payah sebentar di dunia ini, tapi ya, nanti setelah kita mati, maka kita akan bertemu dengan Allah dalam keridhaannya dan kemudian Allah akan hilangkan segala kesusahan, ya, di hari kiamat. Seluruh penderitaan Allah akan, penderitaan kita di dunia ini akan Allah ganti dengan keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan yang abadi di surganya Allah. Allah ridha kepada kita di dunia ini dan Allah ridha kepada kita di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Waliyung darubihi waliya'lamu. Waliya'lamu, ya. Dan supaya agar mereka mengetahui annama huwa ilahu wahid waliyadzakar ulul albab, dan agar mereka mengetahui bahwa dialah Allah yang Tuhan yang Maha Esa, ya. Waliyadzakar ulul albab, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, saudaraku yang budiman atau cerdas, apakah Anda cerdas? Apakah Anda benar-benar menggunakan akal Anda? Maka waliyadzakara ulul albab, maka berilah peringatan, ya, kepada orang yang bisa mengambil pelajaran, orang yang menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran. Maka kami peringatkan kepada saudaraku semuanya, terutama yang belum Islam, belum masuk Islam, ya. Ya. Allah adalah tunggal, ya. Tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Ruhul Kudus, ya. Tidak ada, ya, Tuhan dewa-dewa ini, Dewa Rama, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, tidak ada Tuhan, ya, Sang Buddha Gautama. Tidak ada Tuhan reinkarnasi, ya, kepada seorang, ya. Apakah itu raja, kaisar, apakah dia itu tokoh agama, apakah dia itu seorang imam, seorang syekh, tidak ada. Allah tidak pernah reinkarnasi kepada siapapun, ya. Kepada apapun, karena Allah adalah tunggal, ya. Allah, ya. Allah tunggal dan Allah tidak membutuhkan sekutu. Ya, maknanya adalah Allah tidak pernah menunjuk, ya, tidak menunjuk seseorang atau makhluk apapun untuk sebagai reinkarnasinya. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, ini adalah konsep dasar yang pokok. Maka kita, ya, jangan tertipu oleh dogma-dogma, doktrin-doktrin dari keyakinan agama yang mengajar bahwa, ya, Tuhan reinkarnasi kepada suatu makhluk, kepada manusia, kepada binatang, kepada benda alam. Ya, enggak ada, ya. Ya. Bumi, langit, ya kan? Matahari, bulan, semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah makhluk Allah, mereka ciptaan Allah, ya, dan mereka lemah, ya kan? Manusia lemah sekali manusia, ya. Manusia apa? Kemampuan manusia sehebat apapun manusia, ya, hidupnya cuma sebentar di dunia ini, ya kan? Cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun, ya kan? Atau beberapa ratus tahun, ya, ya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sampai 3.000 tahun, ya. Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa hidup, ya, beribu-ribu tahun, ya, kecuali, ya, kecuali Adam. Adam, ya, sekitar 1.000 tahun, Nuh juga sekitar 1.000 tahun, ya kan? 950 tahun. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Esa. Ya. Maka kita harus kembali kepada fitrah kita, yaitu menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Ya. Yang kita sembah, yang kita hambain. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi. Ya. Di dalam surat Yunus, surat ke-10, ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaslimun nasa syai'a, walakinan nasa anfusahum yaslimun. Ya. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'ah. Ya. Ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasara alladziina kadzabu biliqa'i Allahi wa ma kanu muhtadin. Ya. Dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 44 dan 45. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sedikit pun manusia. Ya. Inna Allaha la yaslimu nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yaslimun. Tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi nanti kalau Allah, ya, mengazab manusia, jin, ya, selama-lamanya di neraka, ya, ya, tiap hari, tiap detik, tiap menit, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, ratusan tahun, ya, ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun di neraka, ya, triliunan-triliunan tahun, lebih dan lebih, ya kan, selama-lamanya di neraka, Allah tidak zalim sedikit pun pada manusia itu. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan warning, peringatan keras, ya, kepada kita yang hidup di dunia ini, bahwa nanti akan terjadi hari kiamat, seluruh manusia dikumpulkan, seluruh manusia diadili, ya, berdasarkan keimanannya, berdasarkan keyakinannya, berdasarkan amal kebaikannya, ya kan? Dan bagi orang-orang yang mensekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, maka dia itu adalah kafir, dia adalah diancam Allah dengan azab yang sangat pedih selama-lamanya di neraka. Dan ini sudah diinformasikan sangat jelas, seluruh nabi, seluruh rasul itu menginformasikan, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat keras, sangat jelas, ya, sangat tegas sekali, ya. Tapi, ya, manusia ngeyel, keras kepala, ya. Kenapa? Karena dia, ya, percaya kepada selain Allah. Dia percaya kepada ayat-ayat yang bukan dari Allah, tapi ayat-ayat lain, ya, ayat-ayat buatan manusia, ya, kitab suci yang itu merupakan isinya adalah kitab karangan manusia, yang manusia itu sangat lemah, ya kan? Satu-satunya kitab suci yang original, yang asli hanya Al-Quranul Karim sampai sekarang, ya. Kitab suci yang lainnya adalah, ya, berisi banyak tulisan manusia, karangan manusia, tokoh-tokoh agama mereka, tokoh-tokoh agama dulu. Dan ini sudah jelas sekali, ya, kita bisa baca dalam sejarah, kita bisa koreksi lagi, kita baca lagi, ya, literatur-literatur, ya, jelas sekali, ya. Satu-satunya kitab suci yang bebas dari, ya, gangguan pemalsuan itu hanya Al-Qur'anul Karim, ya. Begitu juga, ya, hadis-hadis sahih, ya, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kitab Bukhari Muslim, ya kan? Hadis-hadis yang sahih itu jelas sekali referensinya, ya. Orang-orang yang meriwayatkan adalah orang-orang yang berkata benar, orang-orang yang dia tidak hanya meriwayatkan tapi juga dia mengaplikasikannya dalam kehidupan. Maka mereka seorang mukmin itu bukanlah seorang pembohong, tidak. Jadi seorang mukmin dia tidak pendusta, bukan pendusta, ya. Jauh dari sifat pendusta. Itu orang mukmin yang benar. Ketika Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis, sebuah hadis, beliau melakukan penelitian siapa saja yang meriwayatkan, siapa saja yang menyampaikan, ya, mutawatir, ya, sangat detail dari si A ke B, dari si B ke C. Kemudian dari si C ke D, semuanya sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah SAW, otentik, jelas, ya kan? Dan semua yang meriwayatkan itu memang mereka pernah bertemu dan mereka kemudian menyampaikannya dan mereka semuanya adalah orang jujur, orang yang tidak berbohong. Baru kemudian Imam Bukhari, ya, kemudian sholat 2 rakaat, baru setelah itu menulis hadis itu di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Sehingga Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Sahih Bukhari adalah kitab, ya, yang sangat, ya, sangat, sangat otentik, ya, ya, sangat otentik sekali. Dan kita bisa menelusuri itu, ya, riwayat hidup Imam Bukhari, ya. Kemudian kita bisa menelusuri kitab-kitab, kita baca kitab Bukhari, ya. Dan kemudian maka kita akan mendapatkan kebenaran di dalamnya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'ah, ya. Ka'allam yalbasu illa sa'ata minan nari yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi wa kaanu muhtadin. Dan ingatlah pada hari, ya, ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia, mereka merasa di dunia itu hanya tinggal sesaat saja pada siang hari, ya. Ya, pada waktu mereka saling berkenalan, ya. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk, ya. Jadi nanti, ya, ketika kita semua di padang mahsyar, ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang yang mendustakan hari kiamat itu, mereka menganggap bahwa mereka hidup di dunia sebentar aja, sekilas saja, ya, sekilas saja. Nah, padahal mereka, ya, hidup di dunia ini, sekarang ini kita tinggal di dunia ini bertahun-tahun, ya, hari ke hari. Dan setiap hari Allah beri kesempatan, ya, kepada kita untuk bertaubat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengenal Allah, ya kan, untuk beriman dengan sungguh benar, ya, untuk beragama Islam, ya, untuk beragama Islam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Setiap hari, siang dan malam, Allah membuka pintunya kepada semua manusia, ya, yang berdosa untuk bertaubat, ya, kepada orang Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia menjadi meningkat terus keimanan dan ketakwaannya. Kepada orang-orang yang non-Muslim, yang belum Muslim, ya, saudaraku yang belum Muslim, Allah buka pintu, ya, taubat siang dan malam untuk supaya apa? Supaya masuk Islam, ya, untuk masuk ke dalam hidayah, masuk ke dalam hidup jalan hidup yang benar, keyakinan yang benar. Allah buka tiap hari, tiap waktu, ya kan? Ya, kita enggak usah menunggu-nunggu esok hari, ya. Begitu kita sadar bahwa Islam adalah benar, maka kita masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin dalam hati kita, ya, kemudian kita mencari saksi 2 orang. Ya kan? Orang Muslim, ya, bahwa Muslim, ya. Udah enggak usah menunggu-nunggu, tidak harus menunggu hari tertentu, ya, atau di tempat tertentu, ya. Oh, nanti saya mau Muslim, memang mengucapkan syahadat, ya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu di masjid atau nanti hari Jumat, enggak usah ya. Kita enggak usah nunggu-nunggu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah hari Jumat itu besok ataukah itu kita masih hidup ya. Karena kematian bisa datang tiba-tiba ya, kapanpun ya. Dan ya, kalau sudah mati, kita mati dan kita belum masuk Islam, maka ya itu adalah kerugian ya, besar selama-lamanya, penyesalan selama-lamanya ya. Dan kita ya, walaupun memiliki emas sepenuh bumi, sebesar bumi, ya kan? Itu ya, nanti di akhirat akan kepengen untuk menebusnya dengan emas sebesar bumi untuk menghindari azab Allah di neraka selama-lamanya itu. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita seperti itu, ya. Maka saudaraku yang muslim, yang belum muslim, ya, tolong, ya, tolonglah, ya. Segera untuk mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, mencari jalan hidup yang benar. Ya, karena nyawa cuma sekali, ya, dan hidup hanya sekali, ya kan? Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali selama-lamanya. Ya. Ini adalah tanda bahwa hidup ini adalah sesuatu yang pasti. Kita akan menuju ke sesuatu yang pasti, yaitu menuju kepada akhirat, kehidupan yang abadi yang akan menjadi kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya. Allah Akbar, Allah Akbar. Maka qad khasira alladziina kadzabuu biliqaa'illah. Ya. Maka orang yang rugi, yang sungguh-sungguh rugi, itu adalah orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, yaitu mendustakan hari kiamat, hari berbangkit, hari padang mahsyar, yaitu nanti di hari kiamat. Ya. Jadi, mendustakan pertemuan dengan Allah, ya, sehingga dia hidup, ya, ya, bukan untuk itu. Bukan untuk dalam rangka untuk bertemu dengan Allah. Tapi dia hidup untuk yang lain. Maka, jelas ya, orang kafir ya, orang yang non muslim yang belum masuk Islam, itu orientasi hidupnya ya pasti duniawi ya. Ya, walaupun dia ya, ya, walaupun dia pendeta yang rajin beribadah di gereja ya, di kuil-kuil ya, rahib-rahib yang dia mendharma hidup baktinya di untuk agama mereka ya, ya, maka tapi ya, mereka tidak ingin bertemu dengan Allah, ya kan? Ya. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan selain Allah, ya kan? Mereka ingin bertemu dengan dewa-dewa mereka. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ya kan? Tidak ingin bertemu dengan Allah. Maka Allah tidak butuh pertemuan dengan dia. Kenapa? Karena yang dituju, yang ingin yang dipuja, yang disembah adalah selain Allah. Maka qad khasara alladziina kadzabu biliqaa'illah. Jadi orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan Allah, mendustakan pertemuan dengan Allah, ya, itu adalah sangat merugi. Kenapa? Karena dia mengharapkan pertemuan dengan Yesus Kristus sang juru selamat, sang penebus dosa, dia mengharapkan pertemuan dengan Dewa Wisnu, Dewa Rama, ya, yang pengasih pada dia, ya. Dia mengharapkan kepada ketemu dengan Buddha Gautama, mengharapkan ketemu kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Allah tidak butuh pertemuan dengan dia, dan itulah orang yang merugi sangat merugi. Kenapa? Karena amal ibadah mereka, keimanan mereka nanti di akhirat itu ditolak oleh Allah, amal perbuatannya, kebaikannya itu tidak dinilai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka beramal bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah, ya, selain Allah. Nah, inilah konsep dasar. Maka wa ma kanu muhtadin, ya, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Petunjuk adalah Islam, ya. Islam adalah agama petunjuk, ya. Agama yang benar, ya, penuh dengan petunjuk, penuh dengan jalan hidup yang benar, ya. Maka orang yang tidak beragama Islam dan dia mati dalam kondisi non-muslim, ya, maka dia adalah orang yang sangat rugi, ya, dunia dan akhirat. Dia sangat rugi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, kita lanjutkan lagi ya, di dalam surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar ini suratnya sangat panjang sekali, ya, ya, untuk menekankan kepada kita betapa pentingnya hari kiamat. Ya. Jadi begitu banyaknya ayat-ayat Al-Quran, ya, yang menceritakan tentang hari kiamat dan segala peristiwa yang terjadi di sana, ya, nanti. Ya. Kenapa? Karena ini memang sangat penting yang akan merubah hidup kita di dunia ini. Kalau kita yakin ya tentang hari kiamat, maka kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapinya, dan kemudian itu akan merubah hidup kita di dunia ini. Ya. Orientasi kita akan ke dunia, ke akhirat, dan kita akan mudah untuk melepaskan dominasi duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi. Maka kita tidak tamak terhadap duniawi ini, maka kita tidak sombong ya terhadap apa-apa kebanggaan duniawi ya. Apa ya? Semuanya kita akan tinggalkan kebanggaan duniawi ini kan. Gelar, kehormatan, ya kan, status sosial, gelar akademik, ya kan, profesi, ya kan, kemasyhuran nama, kekuasaan, pangkat, jabatan, harta, ya kan, wanita, ya kan? Semuanya akan kita tinggal. Keluarga yang bahagia semuanya akan kita tinggalkan. Sarana prasarana hidup, ya kan? Ya, kebendaan, ya kan? Itu semuanya akan kita tinggalkan. Fasilitas ini dan itu semuanya akan kita tinggalkan. Apa? Semuanya akan kita tinggalkan dan kita akan mati, dan setelah mati kita akan bertemu dengan Allah, ya kan? Dan kemudian ada azab kubur yang menanti kita, ada azab neraka yang menanti kita. Maka kita ya yang paling pokok adalah selamat dari azab kubur dan api neraka, ya. Di dalam surat Az-Zumar mulai ayat ke 67, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa ma qadarullah haqqo qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, ya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia Allah yang maha tinggi dan Dia maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan, ya. Jadi dalam genggamannya maksudnya kita iman dengan itu, ya. Kita tidak perlu memvisualisasikan bagaimana genggaman Allah, bagaimana tangan kanannya, ya. Kita iman, ya. Iman cukup iman, yakin bahwa itu benar seperti itu sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an, ya. Dan kita tidak usah ya, memikirkan bagaimana bentuk zat Allah, bagaimana bentuk zat tangan Allah, tangan kanannya atau genggamannya. Ya. Karena apa? Karena kita tidak akan mampu memikirkan tentang zat Allah. Ya. Karena dan kita sudah dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memikirkan zat Allah. Tapi kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di jagat raya ini, di alam ini. Ya, maka kita sudah akan mengenal Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia. Ya. Jadi mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Jadi hancur lebur, ya, dihancur leburkan. Dan langit digulung dengan tangkannya. Ya, luluh lantak, langit luluh lantak, bintang-bintang, ya kan? Matahari, ya kan? Bulan hancur lebur, planet-planet hancur lebur, ya kan? Maka Maha Suci Allah yang Maha Perkasa, Maha Tinggi, ya, dan Allah, ya, Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Wa nufikha fis-sur, ya, surat Al-Zumar surat ke-39, ya, ayat 68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurunah. Yang faidahum kiamu yang zur, faidahum kiamu yang zurun, ya. Maka sangkakala pun ditiup, maka matilah seluruh manusia, makhluk, ya, makhluk manusia dan jin, ya, setan, iblis, ya, seluruh makhluk yang di langit dan di bumi, ya, malaikat-malaikat semuanya, ya, kecuali mereka yang dikehendaki Allah, ya. Jadi ketika sangkakala ditiup, maka seluruh manusia, seluruh jin, ya, seluruh malaikat, ya, seluruh makhluk hewan, binatang, ya kan, semua yang bernyawa, ya, tumbuh-tumbuhan, ya kan, semuanya, ya, semut, ya kan, semuanya, ikan-ikan, semuanya, ya, akan mati, ya, akan hancur, mati, ya kan. Maka yang masih hidup, ya, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis sahih, itu adalah beberapa malaikat, yaitu malaikat Jibril, ya kan, malaikat Mikail, Israfil, malaikat Israel sang pencabut nyawa, kemudian malaikat Khalawatul Arsy yang memikul Arsy Allah. Dan Allah yang Maha Hidup, ya, yang kekal abadi, ya, yang Maha Kekal, ya, Maha Hidup. Ya. Kemudian satu persatu ya, makhluk Allah itu juga mati, ya, dimulai dari Jibril, Mikail, Israfil, ya kan, kemudian malaikat pengasung, malaikat pengas, pengusung, ya, Arsy Allah, singgasana Allah, dan terakhir adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, dia mati juga, dia disuruh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka yang hidup adalah Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kekal, Allah yang Maha Hidup, ya, ya selama-lamanya. Kemudian baru setelah itu, ya, hancur, setelah hancur jagat raya semuanya kan, kemudian Allah, ya, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, dan kemudian setelah itu maka berbangkitlah, ya, makhluk-makhluk Allah, ya kan. Dan yang pertama dari manusia yang dibangkit Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kemudian Allah, ya, menghimpun seluruh manusia di padang mahsyar. Ya. Manusia dan jin di padang mahsyar. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing, ya. Ini adalah ayat ke 69. Washraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuslamun, ya. Dan pada di padang mahsyar itu bumi menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhan mereka, dan buku-buku perhitungan, ya, mereka diberikan kepada masing-masing. Kemudian nabi-nabi, ya, dan saksi-saksi pun dihadirkan, ya. Jadi nanti para nabi, para rasul itu menjadi saksi terhadap umatnya, ya, terhadap umatnya masing-masing. Nah, kita yang hidup di dunia ini itu nanti, ya, yang sekarang hidup di dunia ini, ya, itu sampai akhir zaman nanti, ya, itu saksinya adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Jadi Rasulullah Muhammad itu nanti sebagai saksi terhadap kita, ya. Apakah kita membenarkan dia atau menyalahi dia, ya. Kemudian begitu juga saksi-saksi pun dihadirkan. Ini saksi-saksi ini orang mukmin. Orang mukmin itu menjadi saksi terhadap orang-orang non muslim. Orang-orang mukmin menjadi saksi bagi orang-orang non mukmin, ya, gitu. Jadi orang-orang yang mati dalam kondisi non muslim, tidak masuk Islam, maka dia, ya, nanti saksinya adalah orang-orang mukmin, ya. Apakah mereka yakin benar atau tidak, gitu. Jadi saksi kalau seperti dalam pengadilan, ya, ada saksi-saksinya, gitu, yang akan menguatkan atau membantah, ya, akan mendustakan atau membenarkan, ya, gitu. Ya, saksi-saksi ini maka penting sekali, ya, pola hidup kita sesuai dengan pola hidup Rasulullah SAW, karena apa, beliau nanti akan menjadi saksi terhadap kita, keyakinan kita, ya kan. Jadi keyakinan kita, ya, harus sesuai dengan keyakinan Rasulullah Muhammad SAW, ya. Agama, perjuangan, cara hidupnya, ya, kita ikuti, ya. Itulah karena apa, karena nanti Muhammad SAW akan menjadi saksi terhadap kita, ya, orang-orang muslim. Nah, sementara orang-orang mukmin, orang-orang non muslim yang belum masuk Islam, segera masuk Islam, ya, supaya nanti, ya, kalau di hari kiamat, supaya, ya, karena saksinya dari orang mukmin, ya, para nabi dan rasul, kemudian orang-orang mukmin, ya. Ya, dan orang-orang kafir nanti, ya, di akhirat, ya, mereka kemudian didustakan, dibantah kesaksian mereka, keyakinan mereka. Kenapa? Ya, karena mereka tidak sesuai dengan agama keyakinan Muhammad SAW. Ya. Ya. Kemudian lalu diberikan kepada mereka keputusan, ya, di antara mereka secara adil dengan hak, ya. Waqudiya bainahum bil haq. Jadi Allah akan memutuskan, ya, memberi putusan kepada seluruh manusia, ya, jin dan manusia, dengan bil haq, ya, dengan kebenaran, dengan keadilan, seadil-adilnya, sebenar-benarnya, ya kan. Wa hum la yuslamun, dan mereka sama sekali tidak dizalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Allah akbar, Allah akbar, Allahu akbar. Ya. Wa wufiyat kullu nafsi ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan, ya. Contohnya, ya. Contohnya nanti orang-orang mukmin itu akan panen raya, bergembira-gembira. Kenapa? Karena amal yang sedikit di dunia itu oleh Allah diberi balasan yang besar. Contohnya, ya. Zikrullah, ya. mengucapkan zikrullah subhanahu wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Rasulullah mengatakan, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada suatu ucapan yang ringan di lidah, ya. Tetapi nilainya, ya, pahalanya di sisi Allah besar. Yaitu subhanahu wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Jadi Allah Maha Suci, segala puji baginya, Allah Maha Suci dan segala keagungan miliknya, ya. Milik Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Itu adalah di mulut ringan, ringan sekali, ya kan? Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, ya. Tapi dengan dasar memang kita yakin bahwa Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung, ya. Segala puji baginya, segala keagungan milik Allah. Kebesaran, keagungan, kesombongan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita lafalkan itu dengan sungguh-sungguh di hati kita, ya. Maka insya Allah, Allah akan berikan pahala yang besar. Walaupun cuma ucapan yang ringan, ya. Apalagi kalau banyak ucapannya, maka Allah akan lipat gandakan lagi, ya. Gitu, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Jadi amal perbuatan manusia di dunia ini cuma sebentar, ya. Kita hidup di dunia ini bagi orang-orang yang muslim mukmin, ya. Amal perbuatan mereka cuma sebentar di dunia ini, ya. Ya. Tapi, ya, Allah akan berikan reward balasan selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kerja cuma sebentar, ya. Kerja keras, ya kan? Menderita sebentar di dunia ini, ya, cuma beberapa tahun, ya, beberapa puluh tahun, tapi Allah sediakan reward yang besar. Ya kan, sebagai balasan dari kerja yang sebentar itu, yaitu triliunan tahun, ya, di surganya Allah lebih dan lebih lagi, ya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, selama lamanya Allah Akbar, Allah Akbar, karena Allah Maha Pengasih, ya, Allah Maha Penyayang, ya, pada hamba-hambanya yang mukmin, ya, yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara bagi orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, karena dia hidupnya bukan untuk Allah, ya, dia menyembah bukan untuk Allah, dia berjuang bukan untuk Allah, maka seluruh amal-amalnya itu nanti di akhirat ditolak oleh Allah. Kebaikan-kebaikannya dia itu kemudian dihapus dan kemudian tidak dinilai sedikit pun, seperti bulu yang dihambur-hamburkan, ya, seperti debu yang dihambur-hamburkan, ya kan? Seperti fata morgana, ya kan? Mereka menyangka baik benar, mereka mati menyangka mendapatkan banyak kebaikan nanti, ya, maka, ya, karena apa? Karena mereka mempercayai hukum karma, yaitu hukum karma yang kalau baik di dunia ini, maka nanti di akhirat akan baik. Kehidupan setelah mati akan baik. Nah, ini hukum karma yang tidak berlandaskan kepada keimanan yang benar, ya, ya, ya. Hukum karma itu berlandaskan kepada keimanan yang benar baru diterima. Tapi kalau hukum karma itu berlandaskan keimanan yang salah, yaitu tidak mengakui Allah adalah hanya satu-satunya Tuhan dan dia tidak menyembah kepada Allah semata, maka itu, ya, kebaikan badan dia di dunia itu terhapuskan dan tidak dinilai oleh Allah sedikit pun, maka dia menjadi orang yang merugi, maka dia menjadi orang yang berdosa, dan itulah, ya, Allah, ya, tidak butuh penghambaan dia, amal kebaikan dia di dunia ini. Karena apa? Karena mereka mengingkari Allah, karena mereka berjuang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan mereka tahu sekali apa yang mereka perbuat, ya. Mereka tahu, ya, bahwa mereka itu nanti orang-orang yang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, ya. Orang-orang yang secara lahiriah, ya, identitas itu muslim, KTP-nya Islam, tapi dia hatinya, ya, keyakinannya itu dia lebih bukan kepada Islam. Dia meyakini, ya, bahwa seorang muslim apa dia Islam, tapi meyakini bahwa semua agama baik. Tidak, ya, salah, ya. Ya. Dia meyakini bahwa semua agama baik, semua menyuruh kepada kebaikan. Ini adalah, ya, konsep keyakinan yang salah, ya. Hanya dalam Islam kebaikan, hanya dalam Islam itu amal kebaikan, ya. Sementara dalam agama lain ada kebaikan tapi tertolak, ya kan? Tertolak, ya. Tertolak, ya. Jadi kalau tertolak berarti tidak baik. Nah, gitu, ya. Baik menurut manusia, ya. Tapi di sisi Allah, ya, itu tidak baik, ya. Jadi maka kita harus, ya, memiliki keyakinan sesuai dengan keyakinan yang diturunkan oleh Allah, ya. Jangan hanya ngawur, ya, bahwa semua agama baik. Salah, ya, ya, salah. Ini pemahaman yang salah, ya. Jadi hanya Islam agama yang baik, yang benar, ya. Tidak ada agama yang baik dan agama yang benar selain Islam, ya. Agama yang lain adalah tidak benar dan tidak baik. Nah, ini adalah konsep dasar. Kenapa? Karena ini adalah filosofi mendasar, ya kan? Dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para nabi, ya, yang diajarkan, yang disuruh oleh Muhammad SAW. Ya. Nah, jangan sampai kita tertipu oleh, ya, doktrin-doktrin yang tidak jelas, tidak benar, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya kan? Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hada qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adabi 'alal kafirin. Nah, saudaraku yang budiman, ini adalah ayat yang sangat powerful. Sangat sangat penting sekali, ya. Allah berfirman di dalam Az-Zumar ayat 71. Kemudian wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Maka orang-orang yang kafir digiring ke dalam neraka jahanam secara berombongan, ya. Bersama dengan pemuka-pemuka agama mereka, ya, tokoh-tokoh agama mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, bersama dengan tokoh-tokoh politik mereka, tokoh-tokoh sosial mereka, tokoh-tokoh apapun, ya, ya, semuanya digiring, ya. Kenapa? Karena tokoh-tokoh inilah yang mendoktrin pemeluk agama, mendoktrin keyakinan hidup kepada pemeluknya, ya. Orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mati dalam kondisi belum masuk Islam, itu adalah orang-orang kafir, ya. Apapun keyakinannya, ya. Dia ateis, dia tidak mengakui Tuhan, ya. Maka apalagi kafir jelas, ya kan? Dia musyrik, ya. Dia menyembah Tuhan, ya, tapi juga Tuhan Allah, tapi juga menyembah Yesus Kristus. Maka itu juga itu musyrik, kafir. Musyrik kafir juga, kan gitu. Nah. Jadi agama yang benar hanya Islam, yang hanya menyembah kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah. Sementara agama yang lain adalah kafir, ya, agama kekafiran, dalam kekafiran. Jadi orang pemeluk agama selain Muslim adalah kafir. Itu jelas sekali. Kemudian sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, ya, pintu-pintunya dibuka, ya, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga neraka berkata kepada mereka, ya, alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Itu. Maka penjaga-penjaga neraka berkata, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini, hari kiamat ini, tentang kejadian hari kiamat ini, ya. Apakah belum? Ya. Ya. Ya. Maka mereka menjawab, qalu bala, ya. Maka mereka menjawab, benar, sudah ada. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Maka tetapi azab Allah pasti berlaku terhadap orang-orang kafir, ya. Ya. Jadi orang-orang yang digiring, orang-orang kafir yang digiring dalam neraka bersama dengan tokoh-tokoh mereka, ya. Ya. Itu mereka tidak akan bisa berargumentasi lagi, ya. Karena sudah jelas, ya. Ketika rasul-rasul itu sudah menyampaikan, ya, tentang peringatan hari kiamat, ya kan? Ya, peringatan jangan sampai, ya, mati dalam kondisi non-muslim, ya kan? Karena agama yang benar ada hanya Islam, ya. Ini ada peringatan jelas, ya kan? Tapi mereka lebih mematuhi tokoh-tokoh agama mereka, ya kan? Pemuka-pemuka agama mereka, ya, karena dilegalisasi dalam doktrin-doktrin, ya, gereja mereka, ya, kependetaan mereka, kerahipan mereka, kuil-kuil mereka, ya kan? Gitu. Dan mereka turun temurun, ya, dari bapaknya, dari neneknya, kakeknya, gitu kan, ya, dasar keyakinannya mereka seperti itu. Maka dan mereka nggak berpikir, ya, mencari jalan yang benar, keyakinan yang benar, ya. Kenapa? Karena sibuk dengan duniawi, sibuk mengejar harta, mengejar tahta, kekuasaan, ya, kesenangan, kenikmatan duniawi, hidupnya bergembira, bersenang-senang, tertawa-tertawa, gitu kan. Hidupnya penuh dengan kesenangan, tertawa-tertawa, gitu kan. Itulah akhirnya mereka hatinya menjadi tumpul, maka mereka kemudian nanti di neraka, ya, mereka merugi, dan kemudian mereka menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Sudah jelas ya. Nah ini ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka tugas itu, tugas menyampaikan peringatan itu dilanjutkan oleh para generasi sahabat. Ya. Begitu generasi sahabat radhiyallahu anhum ya meninggal wafat ya satu persatu, maka dilanjutkan oleh generasi tabiin pengikutnya ya. Kemudian tabiin, generasi tabiin wafat, maka dilanjutkan oleh generasi tabiin ya. Begitu generasi tabiin wafat, maka di generasi di peringatan ini dilanjutkan oleh pengikutnya berikutnya, generasi berikutnya sampai kepada kita. Nah, sekarang generasi ya abad ke-21 adalah kita ya, orang-orang muslim, orang mukmin. Maka kewajiban kita adalah menyampaikan peringatan kepada seluruh manusia ya tentang hari kiamat ini, karena ini adalah pokok penting, sangat penting. Maka walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin ya. Jadi ini ayat ini sangat powerful. Kenapa? Diakhiri dengan walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Jadi Allah sudah menegaskan ya haqqat ya, pasti ya bahwa azab itu ya, keputusan tentang azab itu akan kena ya, akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Nanti di hari kiamat ya, Nabi Ibrahim ya. Ya. Nabi Ibrahim itu berbicara kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah berjanji waktu di dunia bahwa Engkau tidak akan menyusahkan aku, ya. Maka aku minta supaya bapak saya dijauhkan dari azab neraka." Ya. Kenapa? Karena Ibrahim sangat sayang kepada bapaknya. Ya. Walaupun, nah bapaknya ini adalah kafir. Ya. Maka kemudian Allah berfirman, ya, ya. Maka, ya, haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Jadi Allah berfirman bahwa bagi orang-orang kafir itu adalah keniscayaan, kepastian, ya, azab neraka bagi orang kafir. Dan kemudian Allah mengatakan ya, surga itu haram bagi orang kafir, haram ya. Jadi selama-lamanya seorang kafir tidak akan masuk surga. Jadi maka kemudian argumentasi Ibrahim kemudian terbantahkan. Kenapa? Karena jelas sekali ya. Jadi orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, maka dia adalah berada di dalam azab neraka ya, dan mereka haram ya. Tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nah ini maka penting sekali ya. Penting sekali kita memahami konsep dasar hidup ini. Kemudian ayat berikutnya. Kila dakhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Fabisa maswal mutakabbirin. Ya. Maka dikatakan kepada mereka. Masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu. Ya. Kamu kekal di dalamnya. Ya. Maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah ini ya. Orang-orang kafir itu adalah orang yang sombong. Menyombongkan diri. Kenapa? Karena sudah jelas. Datang kebenaran ayat Al-Quran. Ya kan? Tapi mereka sombong. Sombong ini artinya apa? Tidak mau mempelajarinya. Malas. Ya. Tidak mau mempelajarinya. Dan kemudian tidak mau mengamalkannya. Tidak mau beriman dengan itu. Walaupun itu jelas. Al-Quran adalah. Ayat Al-Quran adalah benar dari Allah. Bukan dari Muhammad. Ya. Muhammad adalah Rasul yang. Yang tugas menyampaikan wahyu dari Allah ya. Jadi jelas itu kita bisa baca dalam referensi dalam sejarah ya kan. Maka Al-Qur'an bukan bayi Muhammad ya. Tidak ada, tidak Muhammad bukan pengarang Al-Qur'an ya. Tapi Al-Qur'an adalah kalamullah ya. Ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi jelas sekali ayat-ayatnya, jelas sekali ya. Orang yang mempelajari ya, sirah nabawiyah, perjuangan Rasulullah, tarikh sejarah perjuangan Rasulullah itu akan sangat jelas, akan sangat detail ya. Ayat Al-Qur'an diturunkan dalam kondisi ini, dalam kondisi di Mekah, dalam kondisi di Madinah, dalam kondisi perjanjian Hudaybiyah, dalam kondisi perang Tabuk, dalam kondisi perang Hunain ya kan, dalam kondisi perang Badar, perang Uhud, dalam kondisi perang Khandaq, dalam kondisi terkait dengan situasi tertentu Allah turunkan ya kan, secara bertahap kepada Rasulullah, dan Rasul kemudian menyampaikan ya kan. Sangat jelas orang yang mempelajari Al-Qur'an ya, kemudian asbabun nuzulnya, kemudian mempelajari hadis-hadis Rasulullah, maka dia akan yakin bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an adalah orang yang menyombongkan diri ya. Maka kemudian mereka menolak kebenaran dari Allah, itulah menyombongkan diri ya, sombong, takabur ya. Maka dia tidak beriman secara benar, ya. Kenapa? Karena doktrin-doktrin, sekali lagi mereka adalah korban doktrin. Tapi tetap di akhir kalau dia tidak beriman, dia beragama Islam, maka dia ditolak, ya. Apapun alasannya, ya. Jadi mutakabirin, orang yang sombong, ya. Sombong karena apa? Ya. Sombong itu adalah fenomena yang merupakan tipu daya setan juga. Karena iblis, ya, mereka dikutuk, ya kan? Iblis dikutuk, setan dikutuk, itu karena apa? Karena mereka sombong, takabur awalnya. Maka jangan sampai kita sombong. Walaupun kita pintar, walaupun kita menjadi berpangkat jenderal, walaupun kita punya kekuasaan, jabatan, kedudukan, walaupun kita punya harta melimpah, walaupun kita punya keluarga yang bahagia, makmur, walaupun kita memiliki banyak kenikmatan-kenikmatan mudah hidup, jangan sampai kita sombong. Jangan sampai, kita ini hanyalah manusia biasa, manusia kerdil yang memiliki keterbatasan dan kita akan mati. Ya, ketika kita mati, maka semua hal yang bisa dibanggakan, disombongkan itu akan hilang. Akan hancur, akan kita tinggalkan, pasti dan pasti. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kemudian Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha futihat wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi wasadaqana wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabau min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Nah, ini adalah selain ancaman pedih, ya, ya, ancaman pedih di neraka, juga Allah mengabarkan kabar gembira, ya, informasi penting, ya. Maka dan orang-orang yang bertakwa, yang beriman, ya, beriman dengan benar, yaitu masuk Islam, Muslim, beriman dengan benar, kemudian dia bertakwa sungguh-sungguh, ya, menetapi hidup sesuai dengan jalan hidup yang diperintahkan Allah, ya, sesuai dengan jalan hidup Al-Quranul Karim, sesuai dengan jalan hidup Sunnah Nabi, ya. Maka kepada mereka diantar ke dalam surga secara berombongan, ya. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, pintu-pintu surganya telah dibuka. Kemudian penjaga-penjaganya berkata, salam, salamun alaikum, assalamu alaikum, ya. Kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan atasmu. Maka berbahagialah kalian dan masuklah ke dalamnya, maka kamu kekal di dalamnya, ya. Kekal di dalamnya. Ya. Maka dan mereka berkata, segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Ya. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami, ya. Wa awrasana al-ardha natabau minal jannati haitsu nasya. Ya. Dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedangkan kami diperkenankan menempati surga dimanapun saja kami kehendaki, ya. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Maka surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, bersungguh-sungguh, berbuat kebaikan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang yakin, ya, terhadap janji-janji Allah dalam Al-Qur'an Karim, terhadap janji-janji Allah lewat sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yakin, maka mereka hidup dengan keyakinan itu. Kemudian mereka, ya, ya, yakin, ya, bahwa jalan hidup yang benar adalah menetapi janji-janji itu. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu adalah kita berjanji, bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, ya. Maka kita hidup sesuai dengan konsep hidup ini, ya. Kita hidup sesuai dengan jalan yang telah di Allah gariskan kepada kita untuk orang-orang beriman. Kemudian kita hidup sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka penting sekali kita mengenal Rasulullah. Mengenal perjuangan Rasulullah. Kita membaca sirah nabawiyah itu wajib. Wajib. Ya. Kenapa? Kan bagaimana kita mencintai Rasulullah kalau tidak mengenal Rasulullah. Ya kan? Gitu. Karena kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, perjuangan Rasulullah itu adalah, ya, maka kita akan menemukan begitu banyak bukti bahwa Rasulullah adalah Muhammad SAW. Muhammad SAW adalah Rasulullah yang benar. Ya kan? Yakin, ya. Dan perjuangan Rasulullah itu menjadi panutan bagi kita untuk berjuang di dunia ini, untuk hidup sekarang ini, ya. Jadi Rasulullah adalah hidupnya penuh dengan perjuangan. Begitu diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, begitu diturunkan wahyu, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama adalah ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qum laila illa qalila. Ya. Qum, pertama takut. Hai orang-orang berselimut, hai orang yang berselimut, qum laila illa qalila. Ya. Maka qum, qum adalah berdiri, bergerak, aktif. Ya. Berdiri, bergerak aktif, ya, dalam malam. Untuk apa? Ya, beribadah, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, ya, dalam malam itu, ya. Maka dalam dalam riwayatnya Qiyamulail, salat malam hari itu dulu adalah wajib. Dulu wajib, ya. Diwajibkan pada seluruh orang mukmin, seorang muslim. Supaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Baru kemudian ayatnya itu ini dalam surat Al-Muzammil kemudian dinasah, ya. Di kewajibannya itu dihapuskan dalam akhir ayat itu. Ayat akhir ayat Al-Muzammil, ya. Tapi kewajibannya dihapuskan, diganti dengan sunnah, ya. Jadi tidak wajib lagi, tapi disunnahkan. Ya. Dan Rasulullah dalam hidupnya itu, ya, boleh dibilang hampir tiap malam, ya, sebagian besar malamnya adalah dipakai untuk sholat qiyamul lail. Ya. Sehingga Siti Aisyah, ya, radhiyallahu anha, istri beliau, ya, Ummatul Mu'min, itu mengatakan bahwa sampai kakinya itu bengkak-bengkak, ya, telapak kakinya bengkak-bengkak karena lamanya sholat malam. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau adalah sudah maksum. Semua kesalahan engkau sudah diampuni oleh Allah, baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Kenapa engkau sampai berlama-lama begitu sholat malam? Ya. Maka Rasul mengatakan, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya kan? Hamba bersyukur pada Allah, ya kan? Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Kita ini, ya, hidup sekarang ini, ya kan? Masih hidup bersenang-senang, ya, penuh dengan senang-senang, ya. Malam kita tidur nyenyak sekali, ya kan? Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan Allah nanti di padang mahsyar. Sehingga kita tidak mempersiapkan diri, ya kan? Kita hidup dengan kesenangan kita, dengan segala macam fasilitas hidup kita, sehingga kita lupa kepada akhirat, lupa kepada kehidupan berbangkit. Ya. Jadi jelas sekali, ya. Jadi ini adalah ayat ini itu memberikan semangat motivasi kepada orang-orang mukmin, ya, untuk semangat, semangat bahwa pasti, ya, untuk bagi orang mukmin itu yang sungguh-sungguh, ya, beriman ke dalam kebenarannya dan kemudian takwa hidup sesuai dengan jalan yang di jalan lurus yang ditetapkan Allah, yang diperintahkan Allah, kemudian jalan hidup lurus yang disunahkan Rasulullah Muhammad SAW, itu insya Allah pasti dia akan masuk surganya Allah nanti di hari kiamat, ya, hari akhir. Suatu kepastian, ya. Jadi kita nggak usah ragu. Semangat. Jadi hidup ini penuh dengan semangat. Kenapa? Karena berapa lama lagi kita hidup di dunia ini, ya. Penderitaan kita, kesusahan hidup kita di dunia ini cuma di dunia ini. Kalau sudah kita mati, maka tidak ada lagi penderitaan bagi orang-orang yang mukmin, ya. Allah akan ridho kepada mereka dan kemudian Allah akan kasih selamat, ya. Ya. Penyambutan yang luar biasa oleh para malaikat Allah, ya kan, bersap-sap dari bumi sampai ke langit, bersap-sap dan mereka sangat menyambut roh kita, ya, ketika habis dicabut oleh dari jasad kita dengan penyambutan yang luar biasa, ya kan. Selamat, selamat, selamat. Anda selamat dari tipu daya setan. Anda selamat dari fitnah duniawi. Anda selamat dari berbagai macam dominasi kepentingan nafsu-nafsu duniawi, ya. Dan Anda menjadi mukmin yang benar. Anda hidup untuk Allah. Anda berserah diri kepada Allah. Anda beriman bersungguh-sungguh mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, Allah. Maka Allah ridho kepada Anda, maka, ya, surga Allah sudah menanti kepada Anda. Subhanahu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, inilah yang kita cari, yang kita harapkan. Saudaraku yang budiman, tua dan cerdas, ya. Kita lanjut lagi, ya, di dalam surat Az-Zariyat, ya, surat Qaf, ya, surat ke-50. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastami yauma yunadil munadi min makanin qrib, yauma yasma'una sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sir'a, dzalika khasrun 'alaina yasir. Dan ini surat Qaf surat 50 ayat 41 sampai 44. Allah berfirman, dan dengarlah dan dengarkanlah seruan pada hari ketika malaikat menyeru dari tempat yang dekat. yaitu pada hari ketika mereka mendengarkan suara dahsyat. Dengan sebenarnya itulah hari keluar dari kubur, hari berbangkit. Ya. Jadi seruan trompet, ya, sangkakala oleh malaikat Israfil itu adalah seruan yang dahsyat, yang besar sekali, yang mengguncangkan seluruh penghuni jagat raya ini, langit dan bumi ini. Ya. Malaikat, ya, kaget. Ya. Jin, ya, alam jin juga kaget. Manusia, ya kan, sangat kaget, luar biasa. Itu adalah seruan, ya, ketika hari sangkakala ditiup. Dan kemudian setelah dalam riwayat itu ada tiga kali sangkakala. Yang pertama adalah sangkakala pertama kali sangkakala ditiup itu sebagai teror, sebagai seruan yang mengagetkan, ya, ya, seluruh jagat raya, seluruh penghuni langit dan bumi, ya, penghuni alam gaib maupun alam nyata ini. Kemudian sangkakala kedua adalah hancurnya jagat raya dan kemudian kematian seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk, jin, manusia, malaikat juga, ya, binatang, hewan, tumbuhan, ya, semuanya, ya. Kemudian sangkakala yang ketiga adalah ketika seluruh manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, semua jin kemudian dibangkitkan juga, ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Ini adalah sangkakala yang ketiga, ya. Tapi ada juga yang para apa ulama, jumhur ulama salafus saleh dulu, ya, yang mengatakan bahwa tiupan itu hanya dua kali, yaitu hari kehancuran, tiupan pertama adalah kehancuran jagat raya ini, dan kedua adalah tiupan kebangkitan, ya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi sungguh kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan, dan kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan fasilitas hidup. Kemudian semua manusia, semua makhluk itu Allah yang mematikan, dan seluruh manusia jin itu kembali kepada Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Ini jelas sekali. Kemudian yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Ya. Jadi dzalika hasrun alaina yasir. Ya. Pengumpulan yang mudah, sangat mudah. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Ini adalah kepastian, ya, kita yakin 100% terhadap hari kiamat, hari berbangkit. Kemudian di dalam surat Waqiah, ya, surat Waqiah surat ke-56 mulai ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza waqa'atil waqiah, laisa liwaqa'atiha kadzibah, khafidatur rafiah, idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an munbassa, fakanat haba'an munbassa. Wakumtum azwajang salasah. Fasabul maimarid ma. Fasabul maimanati ma. Asabul maimanah. Wasabul mas'amati ma. Asabul mas'amah. Ya. Dan apabila terjadi kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Tidak bisa disangkal lagi. Ya. Pasti terjadi. Dan kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. Yaitu merendahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Dan meninggikan golongan yang lain. Yaitu orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang benar dalam keimanan dan keislamannya. Kemudian, dan gunung-gunung dihancur-hancurkan. Dihancur-hancurkan. Ya, seluruhnya. Sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Jadi, kalau gunung saja seperti debu yang berterbangan, bagaimana yang lainnya. Ya. Dan kamu menjadi tiga golongan, ya, yaitu golongan kanan, alangkah mulainya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sejarah golongan kiri itu, ya, ya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, jadi nanti manusia bergolong-golongan, ya. Nanti di akhirat manusia bergolongan berdasarkan keyakinan agamanya, berdasarkan Tuhan yang disembahnya, berdasarkan konsep hidup yang dijalaninya. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian di dalam surat Al-Haqqah, ya, Al-Haqqah surat ke-69, ya, mulai ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Fa yauma idzi waqa'atil waqiah. Wansyaqqatis sama'u fa hiya yauma idzi wahiyah. Wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, ya. Fayauma idzi waqa'atil waqiah. Waqiah adalah hari kiamat, ya. Dan terbelah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh, ya, luluh lantak. Dan para malaikat, ya, seluruh malaikat berada di berbagai penjuru langit, bersof-sof, berbaris-baris, ya. Pada hari itu 8 malaikat pengusung arsy, singgasana Allah, ya, datang dia mengusung singgasana Allah di atas kepala mereka. Jadi halawatul arsh itu adalah delapan malaikat ya mengusung arsh Allah ya. Dan menurut riwayat sejak dari awal sampai sekarang sampai nanti ya, itu malaikat pengusung arsh Allah ini ya, itu ya air matanya itu mengalir seperti air. Air matanya mengalir seperti air. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, bentuk fisik asli malaikat pengusung arsy Allah ini ibaratnya adalah cuping ya, cuping, jarak antara cuping telinganya dengan pundaknya itu jaraknya seperti ya, ibaratnya seperti langit dan bumi. Itu baru jarak dari cuping telinga sampai ke pundaknya ya, itu jarak ibaratnya seperti langit dan bumi jaraknya ya. Jadi begitu besarnya ya, menjunjung arsy Allah ini, malaikat ini ya, halawatul arsy. Nah, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah ya. La takhfa minkum khafiyah, la takhfa minkum khafiyah ya. Jadi pada hari itu tidak ada sedikit pun yang tersembunyi ya. Orang-orang munafik ya, orang-orang munafik itu menyembunyikan ya kemunafikannya di dunia ya. Ya, hatinya itu membenci Islam ya. Hatinya itu mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an. Hatinya itu membenci sunnah Rasulullah ya. Mereka tidak mau hidup sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan tidak mau hidup sesuai dengan sunnah Nabi, ya kan? Kalau sunnah Nabi, ajaran Islam, ya ayat Al-Qur'an itu cocok dengan seleranya diikuti. Tapi kalau tidak cocok, maka dibenci, ditinggalkan. Nah, ini adalah orang munafik. Walaupun dia secara fisik lahiriah muslim, walaupun secara fisik dia muslim, melakukan sholat, melakukan puasa, ya kan, beribadah haji bahkan, ya kan, banyak melakukan sedekah gitu kan, ya. Tapi secara hatinya dia membenci Islam, dia tidak mau tunduk kepada Islam, dia membenci aturan-aturan dari Allah, ya kan, dan memang dia mengingkari ya kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis-hadis Nabi, ya. Maka ini bahaya sekali. Munafik, orang munafik. Ya. Orang munafik. Ya. Bahaya sekali. Maka dia, dalam Al-Quran itu disebut orang munafik itu adalah orang yang kafir. Orang kafir ya. Seperti orang kafir. Ya. Maka kita jangan sampai menjadi orang munafik. Ya. Kenapa? Karena lah tahfa minkum khafiyah. Nanti di hari kiamat itu tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua isi hati kita, semua keyakinan kita, ya kan, konsep hidup yang ada di kepala kita, di hati kita, ya, di dalam pikiran kita, itu semuanya Allah beberkan, Allah sampaikan, ya. Jangan sampai kita kemudian menjadi munafik dan kemudian kita menjadi asfalin nar, ya, menjadi penghuni neraka yang paling dalam selama-lamanya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Maka ini adalah peringatan keras kepada saudaraku yang mengaku muslim, siapapun dia, ya, para pejabat, para penguasa, para jenderal, ya kan, para tokoh-tokoh, siapapun ya. Ya. Siapapun yang punya kekuasaan, punya kekayaan, punya popularitas, ya, siapapun, peringatan keras, ya. Jangan sampai kita menjadi munafik, ya. Lahiriah kita muslim, tapi hati kita itu justru ya kita mengikuti hidup, cara hidup non muslim ya. Kita hidup seperti orang kafir, ya kan? Kita meyakini ya hidup, kita menjalani hidup sesuai dengan cara hidup orang kafir, orang-orang munafik ya. Jangan sampai ya, naudzubillahi minzalik ya. Maka kita penting sekali kita kembali kepada Islam, kita mempelajari Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Ayat-ayat Al-Qur'annya kita pelajari. Kita mempelajari ya hadis-hadis Rasulullah, kita mempelajari sirah nabawiyah, perjuangan Rasulullah, tarikh Rasulullah ya. Kita mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh karena hidup ini cuma sebentar di dunia ini ya, kapan lagi ya kan gitu. Ya, kesempatan ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kita taubat, kita kembali kepada Allah ya, karena kita butuh Allah. Kita kepada Islam yang benar, Islam yang asolah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini penting sekali ya, penting sekali. Nah, jangan sampai kita menjadi korban sekulerisme ya. Korban sekulerisme. Sekulerisme itu adalah godless ya. Godless adalah tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita ya, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu semuanya adalah kebanyakan, ada mayoritas adalah sekuler ya. Kita dicekokin ya. Dicekokin dengan konsep sekuler, kita tidak mengenal Allah. Kita belajar pelajaran ini, pelajaran itu, ya kuliah ini, kuliah itu tidak mengenal Allah, tidak mengenalkan Allah, tapi kita mengenalkan kepada duniawi, ya benda-benda kematian, ya ekonomi, sosial, politik, ya kan, ilmu hukum, ilmu aturan-aturan itu bukan dari Allah, kebanyakan dari manusia, ya kan. Kita hidup tentang perdagangan, ya industri. Kita hidup tentang jasa-jasa, fasilitasi apapun itu duniawi, duniawi, duniawi, dan kemudian kita mempelajari bukan mengenal Allah. Jadi sehingga hati kita menjadi semakin jauh dari Allah, semakin keras. Semakin kita, hati kita didominasi oleh duniawi, duniawi, duniawi. Maka hidup kita didominasi untuk mencari keuntungan duniawi, ya, keuntungan pribadi, ya kan. Kemudian kita menghambakan kepada hawa nafsu kita, yaitu ketenaran, popularitas, harta benda, kenyamanan, ya kan, kekuasaan. Ini duniawi, duniawi, duniawi. Maka kita, ya, menjadi orang munafik. Menjadi orang munafik, padahal tujuan hidup muslim yang benar adalah untuk Allah, untuk kehidupan akhirat, ya. Kita berjuang untuk Allah, bukan untuk bangsa kita, bukan untuk suku kita, bukan untuk kelompok kita, bukan untuk partai kita, bukan untuk lembaga kita, bukan untuk perusahaan kita, bukan untuk keluarga kita, bukan untuk diri kita. Tapi kita berjuang untuk Allah semata. Allah semata. Ya. La ilaha illallah. Ya. Kita berjuang menyembah hanya kepada Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, ya kan? Ya. Hidup dan kehidupan kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin, ya. Ini adalah ajaran yang benar, konsep hidup yang benar, ya. Jangan sampai kita menyangka kita benar, ya. Kita sudah melakukan banyak kebaikan, ibadah, kita menyangka kita muslim yang benar sejati, tapi nanti di akhirat kemudian kita ditolak oleh Allah, ya kan? Kenapa? Karena hati kita, ya, hati kita itu menolak kebenaran dari Islam, menolak kebenaran dari ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kita lebih mencintai kedudukan kita, lebih mencintai jabatan kita, lebih mencintai mengutamakan perintah dari atasan kita, bos-bos kita. Jangan sampai, ya, hidup manusia ini adalah untuk Allah, ya. Kita hidup ini bergantung kepada Allah, ya. Rezeki siapa yang beri? Allah, bukan bos kita, bukan presiden kita, bukan menteri kita, bukan jenderal kita, bukan atasan kita, bukan pimpinan perusahaan kita, bukan kepala kantor kita, bukan, ya. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Allah yang memberikan rezeki, ya kan. Kita bisa hidup, ya, ya, dengan makan yang seadanya, ya. Hidup biasa juga bisa hidup kita. Kenapa? Hidup di dunia ini cuma sebentar. Yang paling penting adalah keselamatan kita di akhirat dari azab neraka yang pedih selama-lamanya. Itu supaya kita selamat, ya. Kalau kita munafik, maka kita, ya, ya, akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, dan itu neraka yang paling bawah, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini adalah seruan kepada kaum muslimin, ya kan, yang ingin sungguh-sungguh menjadikan Islam sebagai cara hidup yang benar, ingin selamat di akhirat nanti. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman wal cerdas, ya. Kita lanjutkan lagi di dalam surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazarni wal mukadzibina ulin ni'mati. Wazarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina ankala wa jahima wa tu'aman dha ghuswati wa adaban alima yauma ya yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Dan biarkanlah aku, Allah, ya, yang bertindak sendiri terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Ya, ini adalah wazarni wal mukadzibi ulin na'mati wa mahilhum qalila. Ya. Ini adalah Al-Muzammil, ini adalah termasuk surat ayat-ayat Al-Qur'an yang periode pertama di Mekah. Ya, sangat awal sekali, sangat awal diwahyukan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ya kan? Jadi ini adalah konsep dasar, jadi yang terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan, terkait dengan konsep hidup, ya. Jadi ayat Al-Qur'an di Mekah, ya, itu adalah kebanyakan ayat-ayat akidah, keimanan yang menjadikan konsep hidup utama, gitu ya. Maka biarkanlah aku, ya Allah, bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan. Karena apa? Karena ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, menyuruh kepada manusia untuk menyembah kepada Allah, ya, berjuang untuk Allah, ya. Itu, ya, itu banyak sekali, ya, kebanyakan mayoritas orang yang disuruh itu mendustakan, ya, ya, dari paman Nabi yang banyak, ya, itu hanya dua orang yang membenarkan, yaitu Abbas bin Muthalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, ya kan, gitu. Ya, hanya dua orang, Abbas dan Hamzah. Sementara paman-paman Nabi yang lain itu mendustakan. Ya, gitu, ya, gitu, ya. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy itu kebanyakan mendustakan. Ya. Hanya segelintir orang yang membenarkan. Ya. Dan kebanyakan pengikut Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang hidupnya menderita. Ya. Dari kaum budak, hamba sahaya, orang-orang yang memang hidupnya susah. Kenapa? Karena orang yang hidup susah itu hatinya itu biasanya jernih, pikirannya jernih. Ya, belum banyak terkotori. Ya, gitu. Maka di sini Allah mengatakan orang-orang yang terhadap orang-orang yang mendustakan dan yang memiliki segala kenikmatan hidup. Ya, ya. Jadi mereka memiliki segala kenikmatan hidup. Ya. Maka orang-orang yang kebanyakan mendustakan Islam, seruan dakwah ilallah itu adalah orang-orang yang memiliki banyak kenikmatan hidup. Ya. Ya. Orang yang berkuasa, orang yang punya jabatan, kedudukan, orang yang kaya, orang yang memiliki harta banyak, ya, kemudian fasilitas hidup yang mewah, yang hidupnya itu nikmat, enak, mudah, bahagia, makmur, ya, di dunia ini. Maka mereka itu kebanyakan hatinya keras dan kemudian mendustakan Islam. Nah, itu, ya. Kenapa? Karena mereka menyukai, ya, menyukai kenikmatan hidup itu, kekuasaan itu, kekayaan itu, ya, fasilitas hidup itu, dan mereka menolak Islam. Kenapa? Karena Islam itu ya dari Allah, aturan dari Allah yang adil ya. Jadi siapapun manusia di hadapan Allah sama ya. Orang yang hamba sahaya, orang yang pekerja keras yang hidupnya menderita maupun orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan itu sama di hadapan Allah ya. Tidak ada privilege, tidak ada yang membedakan, hanya keimanan ya, ketakwaan kan gitu. Nah, inilah ya. Jadi kemudian mereka menolak, mendustakan karena apa? Karena mereka mengkafirkan Muhammad. Muhammad itu siapa? Ya, Muhammad itu ya orang yang tidak berkuasa di Mekah, ya kan? Kemudian tiba-tiba dia mengaku nabi, mengaku rasul, kemudian mereka membacakan ayat-ayat ya dari Tuhannya ya. Dan kemudian mereka menganggap diri mereka hebat, ya kan? Sombong, takabur, ya, dan mereka sudah banyak, mereka lebih pintar karena Muhammad itu Umi itu tidak bisa membaca dan menulis. Sementara mereka itu orang-orang yang pandai, pintar, bisa menulis, bisa membaca, pengetahuannya lebih luas, ya kan? Pengalamannya lebih banyak dan kemudian mereka ini. Kemudian mereka kebanyakan mendustakan Muhammad. Karena Muhammad selain juga Umi juga dia tidak memiliki kekuasaan yang banyak, ya, tidak memiliki kekuasaan di Mekah yang itu. Orang biasa saja. Maka mereka mendustakan. Maka kenapa? Allah mengatakan mereka mendustakan karena apa? Karena mereka lebih prefer, lebih mengutamakan kenikmatan hidup dunia, yaitu kekuasaan, ya, jabatan. Itu seperti apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, sebenarnya aku tidak mendustakan engkau, ya kan? Aku tahu engkau itu selalu berkata benar dari dulu, ya, sampai sekarang. Kamu tidak pernah berdusta. Apa yang kamu sampaikan itu benar, ya. Tapi aku menolaknya karena apa? Karena aku, ya kan? Aku lebih menyukai kekuasaan aku. Aku lebih menyukai status sosial aku. Kenapa? Karena dalam Islam, ketika seseorang itu masuk Islam, maka dia harus tunduk patuh kepada Allah dan perintah Rasulullah. Sementara Abu Jahal orangnya tidak mau tunduk patuh kepada perintah Rasulullah. Gitu kan. Itu, ya itulah yang jadi keakuannya ya. Keakuannya itu kuat sekali. Ya. Sama dengan kenapa Kaisar Heraklius, ya kan, Kaisar Romawi Timur itu menolak Islam padahal Islam itu benar, ya. Dia sudah tahu bahwa Islam itu benar, bahwa Muhammad itu nabi dan rasul akhir zaman. Mereka dia tahu, tapi dia kemudian tidak mau masuk Islam kenapa? Karena takut kekuasaannya sebagai kaisar akan digulingkan oleh para bangsawan, oleh para pemuka pendeta agama Nasrani. Maka mereka, dia lebih prefer, lebih menyukai kekuasaan dia daripada masuk ke dalam Islam. Gitu, ya. Itu yang terjadi. Ini ada sejarah membuktikan itu. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Inna ladaina angkala wajahima wa tu'amang dagu suati wa adaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Maka sungguh di sisi kami ada belenggu. Ini ayat ke-12. Ya. Dan sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat. Dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Dan ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras. Dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dihambur-hamburkan, yang dicurahkan. Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Ini adalah kepastian, ya, kepastian. Kemudian Allah juga berfirman, ya, di dalam surat An-Naziat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'at tammatul kubra, yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a wa burzatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anil sa'ati ayyala mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Naziat surat ke-79 mulai ayat 34. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya. Jadi nanti, ya, semua manusia itu akan melihat neraka. Ya. Orang kafir jelas melihat neraka dan dia akan masuk ke dalamnya. Sementara orang muslim, itu dia akan melihat neraka dan kemudian akan diselamatkan Allah dari neraka. Itu supaya apa? Dia semakin bersyukur. Ya, ketika melihat azab neraka yang pedih kemudian diselamatkan, maka mereka semakin bersyukur kepada Allah karena selamat dari kepedihan api neraka yang demikian itu, ya. Kemudian maka ada pun orang yang melampaui batas, ya, togo orang yang memang togo, yaitu orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya, wa asharal hayata dunia. Jadi orang yang melampaui batas, orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia ini, apa itu? Ya, jabatan dia, pangkat dia, ya kan? Kedudukan dia, kekuasaan dia, ya kan? Nafsu duniawi dia, popularitas dia, kekayaan fasilitas, ya, harta benda dunia, ya kan? Status sosial dia, status akademik dia, ya kan? Kehormatan diri dia, ya, kehormatan popularitas dia, maksudnya harga diri dia dan sebagainya gitu. Intinya keakuan dia, ya. Itu lebih diutamakan, ya. Motivasi duniawi lebih diutamakan, maka fa innal jahima hiyal mawa, maka bagi mereka di sudah Allah siapkan neraka jahanam, neraka jahim, ya. Kemudian dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, kepada kebesaran Allah, wa amman khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi orang-orang yang takut tunduk patuh kepada Allah, ya kan? Maka dan mereka menahan diri dari nafsu mereka, kepentingan duniawi mereka, ya, menahan diri, ya, gitu. Sehingga nafsu duniawi itu tidak mendominasi hatinya, ya. Maka bagi mereka surgalah tempat tinggal mereka, ya. Nah, ini, ya. Kemudian mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Maka untuk apakah engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Jadi innama anta mungziru mayakhsyaha. Jadi engkau Muhammad itu hanyalah pemberi peringatan, ya, kepada siapa yang takut kepada hari kiamat itu, ya. Maka mereka, orang-orang kafir itu, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, ya, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar tinggal di dunia ini seperti pada waktu sore atau pagi hari, ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiatan aw duha. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu yang nanti di hari kiamat itu mereka merasa bahwa hidup di dunia cuma sebentar. Cuma sebentar, seperti cuma sesaat di waktu sore atau di pagi hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, inilah, ya, hari kiamat, ya. Masih banyak lagi ayat-ayat lain, ya, yang terkait dengan kiamat ini, kejadiannya, fenomenanya, ya, sangat detail, sangat jelas, ya kan? Dan Allah memberikan warning kepada kita, kepada umat manusia hidup sekarang ini, ya, akan kepastian kejadian dari hari kiamat itu dan segala macam fenomena yang menyertainya. Nah, maka kita harus hati-hati, ya. Harus benar-benar prepare, ya. Maka saya ingin mengungkapkan dari Yahya, ya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ya, ketika dibacakan di majelisnya ayat Yauma nasrul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam mawirda. Yaitu ketika pada hari kiamat itu nanti kami akan menghantar orang-orang takwa kepada Ar-Rahman berkendaraan. Sedangkan orang-orang yang durhaka, ya, maka kami giring ke dalam neraka jahanam dengan berjalan kaki dan haus. Ya. Maka ia berkata, ya, Tenang-tenanglah, hai manusia, kamu kelak akan dihadapkan kepada Allah berduyun-duyun dan menghadap pada Allah satu persatu, dan akan ditanya semua amalmu secara terperinci kalimat demi kalimat. Sedang para wali dihantar, wali Allah, hamba Allah yang benar, dihantar menghadap Allah berkendaraan. Dan orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, itu didorong ke dalam neraka jahanam berbondong-bondong. Dan semua akan terjadi bila bumi telah dilenyapkan dan tiba Tuhanmu, dan tibalah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, ya, berbaris-baris mengiringinya, dan dihidangkan jahanam sebagai ancamannya. Saudaraku, berhati-hatilah kamu dari kengerian sehari yang perkiraannya sama dengan 50 ribu tahun di dunia ini. Hari yang sangat menggentarkan. Hari berduka cita dan menyesal. Itulah hari yang besar, hari bangkitnya semua manusia untuk menghadap kepada Allah, Rabbul Alamin. Hari perhitungan, hari pertimbangan, hari dengan penuh banyak pertanyaan. Hari kegoncangan yang pasti, yang menakutkan. Hari kebangkitan, hari di mana setiap manusia akan melihat apa yang telah dilakukannya, hari di mana semua manusia dalam berbagai bentuk akan melihat amal perbuatannya, hari di mana wajah manusia putih berseri-seri dan lain wajahnya hitam, kelam. Hari di mana seseorang tidak dapat menolong kepada lainnya dan tidak berguna pula segala macam tipu daya dia. Karena apa? Karena semua Allah beberkan, Allah Maha mengetahui semuanya yang lahir maupun yang batin. Hari di mana seorang ayah tidak dapat membantu anaknya sedikitpun, demikian sebaliknya. Ya. Hari di mana bahayanya bertebaran meluas. Hari di mana tidak diterima uzur orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang beragama selain Islam, itu uzurnya, alasannya tidak diterima sama sekali. Ya. Tidak didengarkan, ya kan? Semua amal perbuatannya tidak dinilai sama sekali, dan tetap mereka mendapat kutukan, laknat, serta siksa yang keji. Pada hari di mana setiap manusia harus mempertahankan dirinya sendiri. Pada hari di mana tiap ibu akan lalai terhadap bayi yang ditetekinya. Bahkan tiap ibu yang mengandung akan menggugurkan kandungannya, dan orang-orang terlihat bagaikan orang mabuk, tetapi tidak mabuk karena minuman keras. Hanya karena ngerinya siksaan Allah yang sangat keras, yang sangat pedih. Itulah hari berbangkit, hari kiamat, hari perhitungan amal, hari yang sangat besar bagi seluruh manusia. Allah Akbar, Allah Akbar. Demikian insya Allah apa yang kami bisa sampaikan, ya. Kebenaran hanya datang dari Allah, maka kewajiban kita mengikuti kebenaran itu, ya. Ahakum rabbik fala takuna minal mungkirin, ya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita menetapi jalan hidup yang benar sesuai dengan jalan hidup yang diperintahkan Allah, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang lafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.